Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah, qala Syekhul Islam, wa qad ulima bittirar min dinir Rasul alaihi salatu wassalam, wa tafaqat alaihi al-ummah anna asral Islam wa awwala ma yu'mar bihil khalqu syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Dan telah diketahui dengan darurat dari agama Rasul dan sepakat padanya umat bahwasannya asal Islam dan pertama kali diperintahkan seorang hamba dalam Islam adalah persaksian syahadat. Dua kalimat syahadat. Dan ini rukun Islam yang pertama. Sebelum seseorang itu melakukan rukun-rukun yang lain, diperintahkan rukun yang pertama adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Wa bidzalika yasirul kafiru musliman wal aduwwu waliyan. Dengan itu kafir berubah jadi muslim, musuh berubah jadi teman. Jadi kalau perang, ya, jihad, memerangi orang kafir, harbi, atau pengin naam mengislamkan orang kafir, kalau sudah syahadat muslim, sudah selesai. Hentikan peperangannya, hentikan apa? Jihadnya. Kenapa? Sudah muslim. Dan juga musuh Islam berubah jadi teman. Kapan? Kalau dia sudah bersyahadat. Kenapa? Sudah teman kita. Kenapa? Karena kita perang diperintah untuk syahadat ini. Wal mubahu damuhu wa maluhu ma'sumad dam wal mal. Yang tadinya boleh untuk ditumpahkan darah, diambil hartanya, menjadi terjaga darah dan hartanya dengan sebab syahadat. Tsumma in kana dzalika min qalbihi faqad dakhala fil iman. Kemudian jika syahadat ini keluar dari lubuk hatinya, dia telah masuk dalam iman. Wa in qalahu bi lisanihi duna qalbihi fa huwa fi dhahiril Islam duna batinil iman. Kalau dia hanya mengucapkan dengan lisan tanpa dalam hati, maka zahirnya dia dihukumi Islam tapi batinnya belum punya iman. Masya Allah, kalimat yang sungguh sangat besar. Dengannya bisa memilah dan memilih seseorang, ini jadi kafir, ini jadi muslim, jadi munafik. Inilah dakwahnya para rasul. Hanya untuk dua kalimat syahadat ini. Dakwahnya Rasul, bukan para Rasul, dakwahnya Rasul. Sampai rela, ya, menumpahkan darah, meninggalkan kabilahnya, dan bahkan lebih daripada itu, bisa memilah dan memilih golongan-golongan manusia. Ini menunjukkan betapa besarnya kalimat syahadat ini. Bukan kalimat sembarangan, ya, bukan kalimat yang hanya untuk diucapkan dengan, ya, wirid-wirid kita, tetapi ternyata kalimat itu kalimat yang besar. Kalau kita mau tengok sejarahnya dari awal, ternyata hanya dengan sebab kalimat inilah Rasul diperintah, terjadi peperangan, terjadi sekian dan sekian berkecamuk hanya untuk mendakwakan apa, kalimat ini. Baik, sehingga kalau kita sudah bisa mengucapkan dua kalimat ini, terutama syahadat yang pertama, ini merupakan kalimat yang besar, hidayah yang besar. Taib, yang pantas untuk disyukuri. Qala wa amma idza lam yatakallam biha ma'al qudrah fa huwa kafir. Adapun seseorang yang tidak mau berkata dengan syahadat ini padahal dia mampu, maka dia kafir. Bittifaqil muslimina batinan wa zahira. Dengan kesepakatan kaum muslimin batin dan zahirnya. Inda salafil ummah wa a'immatiha wa jamaahiril ulama. Menurut para salaf dan juga imam-imam mereka dan juga seluruh dari kalangan para ulama menghukumi kafirnya orang tadi. Qala musannif rahimahullahu taala wa fihi anal insan qad yakunu aliman wa huwa la ya'rif ma'na la ilaha illallah aw ya'rifuhu wa la ya'mal bihi. Di dalamnya pula didapati ada seseorang yang alim, tahu, tetapi dia tidak mengenal makna la ilaha illallah, tidak mengetahuinya, tidak pula beramal dengannya. Qultu fama aktsaru haula la kaffarahumullahu taala. Betapa banyaknya mereka, mudah-mudahan Allah tidak membanyakkan jumlah mereka. Taib. Qauluhu fa inhum ata'u kalidzalik ay syahadu syahidu wa qadu lidzalik. Jika mereka, ini Mu'ad, diperintah sama Rasul, jika mereka kaum yang ada di negeri Yaman telah mentaatimu, mau bersaksi dan tunduk dengan kalimat syahadat ini, fa'alimhum, baru kemudian ajarkan kepada mereka, annallaha iftaradu alaihim khamsa salawatin. Ajarkan kepada mereka, beritahu mereka, Allah mewajibkan kepada mereka sholat lima waktu. Jadi dakwah yang pertama kali adalah dakwah tauhid, akidah yang benar. Karena ini motor, ini mesin. Wa fihi anna sholata a'zamu wajibin ba'da syahadatain. Dalam hal ini pula kata beliau, sholat itu adalah perkara yang besar, yang wajib, yang paling wajib setelah dua kalimat syahadat. Ya, sholat. Taib. Dan betapa banyaknya sholat yang sudah di remehkan pada zaman kita ini, terkhusus mungkin di perusahaan-perusahaan. Ini kita saksikan. Ya, sholat asar tanggung dengan kerjaan, akhirnya istirahatnya setengah lima baru pada sholat asar. Itu pun caranya ya tidak sunnah. Semakin urusan sholat ini di nomor keberapakan, dianggap biasa saja. Ya, khawatir kalau kita enggak ada ketakutan dengan hal itu, bahkan kita nganggap biasa-biasa saja. Paling enggaknya seorang muslim itu paling enggak masih miris dalam hati, aduh kok seperti ini ya, walaupun harus dia lakukan. Nah, tetapi hatinya menolak. Ini paling minimnya, hatinya menolak. Tidak ridho dengan itu semuanya. Apalagi sholat asar ya. Rasulullah melaknat orang-orang musyrik hanya karena perang dengan mereka sampai telat sholat asar, hampir mendekati waktu maghrib. Melaknat orang-orang musyriki. Dan sholat asar ini sholat wusta, yang dengannya digantungkan ya pahala-pahala amalan. Padahal dalam Islam sholat itu apa? A'zamu wajibin ba'da syahadatain. Kewajiban yang terbesar setelah dua kalimat syahadat. Nah, itulah sudah, kalau sudah faraid mudhayya, kalau sudah yang difardu-fardukan mulai disia-siakan, mulai di remehkan, saat itu pula terjadi sebuah kejelekan di tengah-tengah manusia. Kalau sholat sudah tidak diagungkan, apa yang mau diharapkan pengagungan dari Islam ini? Taib. Qala An-Nawawi ma maknahu, berkata al-Imam An-Nawawi yang maknanya, innahu yadullu ala annal mutalabah bil faraid fid dunya la yakunu illa ba'dal Islam. Kata beliau, hadis ini menunjukkan bahwasanya tuntutan dengan fardu yang diwajibkan di dunia ini tidaklah akan terwujud kecuali setelah Islam dulu. Jadi kalau kita pengen dakwah kepada orang kafir, ya disuruh syahadat dulu, jangan disuruh sholat. Kita dakwah kepada orang musyrik, pahamkan dulu makna syahadat baru sholat. Atau disuruh syahadat dulu baru kemudian apa? Sholat. Wala yalzam min dhalika alla yakunu mukhatibina biha. Dan tidak mengharuskan dari itu mereka tidak dikhitab dengan faraid. Tetap orang kafir itu diperintah untuk mengerjakan yang fardu-fardu, tapi sebelum ini Islam dulu. Wa yuzadu fi adzabihim bisababiha fil akhirah, dan akan ditambahkan pada adab mereka dengan sebab meninggalkan yang fardu ini di akhirat. Wa sahih, yang sahih, annal kuffar mukhatabuna bi furu'i syariah al ma'mur bihi wal manhi anhu, wa hadza qaulul aktsarin. Dan beliau di sini penulis pensyarah mengatakan, orang kafir yang sahih dari pendapat-pendapat itu sebenarnya atau sesungguhnya mereka dikhitab, khitab itu diarahkan juga perintah-perintah dalam Islam kepada mereka, yang diperintah-perintahkan maupun yang dilarang. Kalau muslim diperintah untuk ya, yang rukun-rukun Islam, ini orang kafir juga dapat perintah itu. Demikian juga kalau orang muslim diperintah untuk meninggalkan larangan khamr, zina, ya, as-sariqah, mencuri, al-ghasab, ya, merampok, begal, orang kafir juga disuruh untuk meninggalkan itu semuanya. Dan ini pendapat mayoritas. Indah. Tapi sebelum itu semuanya, tentunya mereka diseru untuk Islam. Qala qauluhu fa'alimhum anna Allah aftaradu alaihim sadaqatan tukhadu min aghniyaihim faturaddu ala fukaraihim. Kemudian setelah mereka mentaatimu, ajarkan kepada mereka bahwasanya Allah memerintahkan mereka untuk sadaqah, zakat. Nah, di sini diantara penamaan zakat itu adalah sadaqah yang wajib, yaitu zakat. Jadi sedekah wajib diantaranya apa? Zakat itu diambil dari yang kaya, dikembalikan kepada yang miskin. Ya, jadi apa? Proses dalam dakwah itu sesuai dengan urutan yang paling penting, kemudian yang di bawahnya. Jangan kita berdakwah kepada orang yang muslim yang masih, ya, jahil, diperintah yang berat-berat dulu. Perintah yang ringan-ringan dulu, yang terpenting dulu, sehingga Islam ini terasa ringan. Ya, misal kita punya orang tua yang masih merokok, orang tua yang masih, ya, tidak menutup aurat, itu nomor keberapa? Nanti dulu, ya, perintahkan dulu untuk memahami dua kalimat syahadat pelan-pelan, sambil kemudian sholatnya kita perhatikan yang lima waktunya, kita apa, arahkan dengan baik, baru kemudian yang furuk-furuk yang lain-lain ini. Demikian juga misal gambar-gambar di rumah, tidak perlu kita langsung brutal ngambil, bakar langsung, jangan. Belum sampai mereka dalam perkara-perkara ini. Yang, ya, thayyib, yang a'zham, yang paling terbesar apa dulu? Masalah tauhid diajarkan 1-2. Ya, terus kemudian sholatnya juga diperhatikan. Baru kemudian, ya, proses. Sehingga orang itu kalau sudah kena yang inti, yang furuk-furuk gampang diarahkan. Tapi kalau yang inti enggak kena, yang furuk duluan, ya berat. Kalaupun mau, paling ada kita saja. Takut sama kita. Kalau sudah enggak ada kita, ya kembali. Seperti semula. Jadi artinya apa? Ketika dia mengerjakan perintah itu bukan dasarnya akidah, tapi dasarnya takut pada yang memerintah. Nah, masya Allah, hikmah. Wa fihi dalilun ala anna zakata aujabul arkani ba'da shalah. Dalil juga zakat ini perkara yang wajib setelah sholat. Wa annaha tu'khad, diambil dari mana? Dari aghniya, min aghniya wa tusrif alal fuqara, dan dipalingkan kepada fuqara. Ini syarat kepada zakat fitr. Ya, zakat fitr, zakat bahan makanan. Wa inna ma khassan nabiyyu al fuqara li anna haqqahum fi zakat aqid min haqqi baqiyatil asnafits tsamaniyah. Di sini juga beliau memberikan sebuah faedah, hanyalah dikhususkan fuqara dalam kalimat wa turaddu ala fuqaraihim, karena haknya kaum fakir itu lebih kuat dari haknya sisa yang lain dari asnaf zakat, orang-orang yang berhak untuk diberi zakat. Baik. Wa fihi annal imam huwa alladhi yatawalla qabdaz zakati wa sarfaha wa imma bi nafsihi aw na'ibi faman imtana'a min ada'iha ilaihi ukhidat qahran minhu. Di sini juga ada dalil seorang imam, pemimpin, dialah yang langsung menangani masalah zakat. Demikian juga menangani masalah pembagiannya, bisa jadi dengan dirinya atau dengan wakilnya. Dan jika dia melihat ada orang yang tertahan untuk tidak zakat, untuk apa, mencegah zakatnya, maka boleh diambil paksa. Kalau sekarang kan sudah diganti dengan apa? Pajak, perpajakan. Ya, jamarik, jibayah. Yang merajalela sekarang zakatnya hilang, diganti dengan yang seperti ini. Padahal tidak ada dalam Islam. Ya, tidak ada dalam apa Islam pungutan-pungutan liar. Ini tidak ada. Ini ngambil harta ya, orang lain tanpa hak. Taib. Ini masalah perpajakan. Qala wa fil hadis dalilun ala annahu yakfi ikhraj zakah fi sinfin wahid. Dalam hadis ini pula diperbolehkan mencukupkan mengeluarkan zakat pada satu asnaf, pada satu golongan tanpa yang lain, tidak perlu diratakan. Sebagaimana kama huwa madhab al-Imam Malik wa Ahmad wa Abi Hanifah. Sebagaimana madhabnya Imam Malik, Imam Ahmad dan juga Imam Abi Hanifah. Jadi boleh. Jadi kalau di hadapan kita ini ada 7 asnaf, kemudian kita mengeluarkan hanya satu asnaf, boleh. Ya, tidak perlu diratakan. Wa fihi annahu la yajuz daf'uha ila ghaniyyin. Tidak boleh diberikan kepada orang kaya. Zakat tidak boleh diberikan kepada orang kaya. Kalau tahu. Wa la ila kafirin ghairu mu'allaf. Tidak pula boleh diberikan orang kafir yang tidak diharapkan tunduknya hatinya. Intinya kalau diberikan kepada orang kafir yang diharapkan dia itu pengen masuk Islam supaya menguatkan, ya, untuk dia masuk Islam, boleh. Wa anna zakata wajibun fi malis sabiyyi wal majnun. Zakat mal itu wajib, ya, dikeluarkan pada hartanya anak atau orang gila. Adapun zakat fitr ini wajibnya kepada orang tua. Baik. Kalau zakat mal, jika orang gila kaya, maka tetap diambil. Tapi kalau zakat fitr, orang gila enggak, ya, menunaikan. Tapi kalau mau ditunaikan dari pihak wali, maka falabas. Kama huwa qawlu jumhur li umumil hadith. Sebagaimana hal ini ucapan jumhur ulama, diambil dari keumuman lafadz hadis. Qultu al faqir. Faidah, idza ufrida fil lafat tanawalul miskin wa bil aqs. Fakir itu kalau disendirikan penyebutannya maka mencangkup juga miskin. Demikian juga apa wa bil aqs sebaliknya. Kalau disebut miskin disendirikan berarti mencangkup kaum fuqara. Kanadhairi seperti apa? Kanadhairi ya, sebandingannya. Qarrarahu Syaikhul Islam, hal ini ditetapkan oleh Syaikhul Islam. Tapi kalau disebutkan masing-masing, fakir itu orang yang punya harta, fakir itu orang yang tidak punya harta. Tapi kalau miskin, orang yang punya harta tapi tidak cukup, namanya miskin. Jadi ya, tidak bisa untuk mencukupi kebutuhannya. Masalah fakir dan miskin ini yang sukses adalah para salafun soleh. Sabar dengan kefakiran, sabar dengan kemiskinan. Adapun zaman kita jarang sekali kita dapati orang yang sabar dengan kedua ini. Jarang. Dan bahkan sesuatu yang langka kalau ada. Qauluhu fa iyyaka wa qara'im wa amwalihim. Jauhilah oleh kamu harta yang qara'im. Ini harta yang paling apa, yang paling dihargai sekali oleh pemiliknya. Jadi ketika narik zakat maka jauhi harta-harta yang paling indah bagi pemiliknya, tapi diambil dari harta-harta yang standar. Misalkan ada kambing, ada kambing yang, ya, kambing yang diistimewakan, ada kambing yang standar, ada kambing yang cacat aib. Nah, diambil standarnya ini, jangan diambil yang paling indah, yang paling istimewa. Jangan, jauhi harta ini. Taib, jauhi harta ini. Binasbi karo'ima, dengan menasobkan, dengan memfatahkan karo'ima. Jadi di sini bukan karo'imu tapi karo'ima. Alat tahdir, untuk memberikan peringatan. Jadi kenapa kok dinasob? Ini ada makna peringatan. Hindari, ya, jauhi harta-harta seperti ini yang diistimewakan oleh pemiliknya. Ini masya Allah rahasia dari ilmu bahasa Arab. sampai pada pengharokatan ini pun menyembunyikan sebuah makna. Harokat A, I, U. Dinasabkan karo'ima, fa'iyaka wa karo'ima. Bukan wa karo'imu, bukan wa karo'imi, bukan, tapi wa karo'ima. Ini ada sedikit makna tahdir, peringatan. Dan karo'ima jam'u karimah, jamak dari karimah, yang mulia. Qala sahibul matali' hiyal jami'ah lil kamal al mumkin fi haqqiha. Al-jami'ah yang terkumpul terhadap keindahan yang mungkin pada haknya. Min ghazaratil laban. Mungkin misalkan dia punya satu kambing betina yang ini istimewa sekali, apa banyak sekali susunya. Di luar standar yang lain. Nah, di sini kambing atau sapi yang seperti ini sifatnya termasuk karo'im, enggak boleh diambil yang ini. Wa jamali suratin, atau kambing yang indah sekali bentuknya. Ini juga enggak boleh diambil. Karena biasanya yang demikian itu diistimewakan oleh pemiliknya. Wallahu ta'ala alam, di antara hikmahnya adalah supaya tidak terjadi kedongkolan si pemilik zakat. Yang namanya orang kadang punya harta yang dibanggakan, harta yang diistimewakan, kalau diambil kan sedikit rada kurang srek. Wallahu ta'ala alam shawab. Dan Islam menjauhi yang seperti ini. Tetapi jika memang dia itu orang yang mukmin, betul-betul qawiyul iman, kemudian dia serahkan harta yang terbagus, itulah sedekah yang terbaik. Jadi sedekah yang terbaik itu dari harta yang terbagus. Sebagaimana yang terjadi pada kisahnya Abu Thalhah. Dia punya kebun kurma di samping masjid dan harta yang menjadi kebanggaan dia. Ya, punya kebun kurma yang di saat itu sulit sekali ya mendapatkan kebun kurma seperti ini, yang kurmanya terus ya berbuah-berbuah dipanen, kemudian di ya kanan kiri kebun tadi ada sungai yang mengalir. Pokoknya indah sekali di depan masjid lagi. Ya, kemudian turunlah ayat. Apa ayatnya? Hatta tungfiku mimma tuhibbun, ini ujungnya, sampai kalian menginfakkan dari harta yang kalian cintai. Maka dialah ya yang pertama kali menginfakkan kebun kurmanya tadi. Ala kulli halin, larangan dalam syariat tidak boleh diambil. Wa kathratul lahmin wasuf, atau kambing yang gemuk sekali di atas standar, tidak boleh diambil. Termasuk karo'im, ini sifat-sifat ya yang ada pada hewan yang biasanya kalau ada disukai sama pemiliknya. Yang paling banyak susunya, paling indah bentuknya, paling gemuk badannya. Dzakarahu An-Nawawi rahimahullah. Ini semuanya disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Qultu wa hiya khiyarul mal, atau di sini juga disebutkan oleh pensyarah yang dimaksud karo'im itu adalah yang terbagus pilihan, harta pilihan. Anfasuha wa aktaruha thamanan, yang paling mewah dan paling banyak harga, apa harganya, yang paling mahal. Ini yang disebut oleh mereka yang disebut dengan karo'im amwalihim. Jadi harta-harta yang memang di atas standar jangan diambil. Ini biasanya apa harta-harta apa istimewa si pemilik. Tapi ambil yang standar-standar saja. Keumuman hewan yang ada. Hikmahnya Rasul alaihi salatu wassalam. Wa fihi annahu yahrum 'alal 'amil fi zakah akhdhu karaimal mal wa yahrum 'ala sahibil mal ikhraju siraril mal bal yukhrijul wasat in tabat nafsuhu bil karimah jaz. Haram hukumnya bagi para amil zakat untuk mengambil harta yang terbagus. Diharamkan bagi pemilik harta juga mengeluarkan yang terjelek. Si pengambil enggak boleh cari yang terbagus, si pengeluar enggak boleh cari yang terjelek. Tetapi dikeluarkan yang pertengahan, tidak bagus banget, tidak jelek banget, tapi pertengahan yang standar. Tetapi jika si pemilik tadi memang hatinya ikhlas memberikan yang terbagus, boleh. Baik. qauluhu wattaqi da'watal mazlum ay ij'al bainaka wa bainaha wiqaya bil adli wa tarki dhulmi wa hadhanil amran yaqiyani man ruziqahuma min jami'is syurur dunya wa ukhra. Dan hati-hati engkau dari doanya orang yang terzalimi. Ini yang terkadang kita lupa. Ya, doanya orang yang kita zalimi itu mustajab. Kadang kita kan enak saja ya. Mungkin dari lisan ngata-ngatai orang, mungkin dari tangan ringan memukul orang, ya mungkin dari perbuatan ringan menyakiti orang. Ya, nah, di saat kita menyakiti orang tadi, berarti kita zalim. Nah, orang yang kita zalimi dakwahnya itu mustajab. Maka Rasul mengatakan hati-hati engkau dari doanya orang yang mazlum terzalimi. Taib. Apa maksudnya? Ij'al bainaka wa bainaha wiqayah. Jadikan antaramu dengan doa itu sebuah wiqayah, penjagaan. Apa wiqayahnya? Adil. Dan meninggalkan kezaliman. Wa hadzal amran, dua perkara ini yakiyani akan terjaga. Man ruziqahuma, seseorang yang diberikan rezeki keduanya, min jami'i syurur, dari seluruh kejelekan. Tidak mengambil yang bagusnya dan berhati-hati dari doanya orang yang terzalimi. Dunyan wan ukhra, dunia dan ukhra, dunia dan akhirat. Ini seorang muslim senantiasa berhati-hati. Bahkan Rasulullah pun mengatakan inna min syarrin nas man wada'ahu nas bisyar. Orang yang termasuk jelek itu orang yang meninggalkan manusia dengan kejelekannya. Sehingga ketika Aisyah membalas orang Yahudi yang mengucapkan salam kepada Rasul, assalamu alaik, beliau jawab assalamu alaika wa la'nah. Rasul mengatakan mahlan ya Aisy, pelan-pelan wahai istriku, jangan kamu jawab seperti itu. Kenapa? Karena seorang yang jelek itu orang yang meninggalkan manusia dengan kejelekannya. Dan saya enggak mau meninggalkan ya orang Yahudi ini dengan kejelekan. Tapi cukup kamu katakan wa alaik dan juga engkau. Insyaallah. Berhati-hati dari dakwahnya orang yang kita zalimi. Ya, minta maaf kalau salah. Ini berat ya, salah minta maaf itu kan berat sekali. Sebenarnya yang difitrahkan seperti itu anak-anak. Tapi kalau anak-anak sudah di luar fitrah, kalau salah bukan malah minta maaf. Ya, mukuli yang salah. Ini fitrah ya, anak-anak kita itu kalau masih di atas fitrahnya, kalau salah pasti minta maaf. Tapi kalau kita yang sudah di atas fitrah, kalau salah berkelit. Iya kan? Ait, saya enggak salah. Yang salah di belakang itu. Nah, ternyata emang susah ya ngakui kesalahan itu. Masya Allah. Ya, karena semua sudah punya alasan masing-masing dan pandai beralasan, bersilat lidah, pandai merangkai kata. Maka Rasul ketika itu, wallahi, ya, sesungguhnya salah satu di antara kalian yang datang kepadaku ketika mengaduan permasalahan, mungkin saja di antara kalian itu orang yang pandai bersilat lidah, ya. Yang tadinya salah jadi benar karena dia pandai dalam berkata. Yang tadinya benar jadi salah karena gak bisa ngomong. Dan saya menghukumi apa yang tampak saja. Ya, kata Rasul. Seperti itu. Rasul akan menghukumi yang tampak. Dan barang siapa yang mengambil sesuatu dari saudaranya tanpa hak, berarti aku telah memberikan kepada dia suatu penggalan-penggalan dari api neraka. Yang diputuskan dengan sebab kedolimannya, haknya saudaranya. Padahal kalau nanti dia berdoa untuk kita, masya Allah, mustajab. Ini yang kadang kita lupa. Kadang kita itu sengsara, kadang kita celaka, kadang kita dapat musibah. Mungkin dengan sebab doanya orang tadi. Usaha bangkrut. Ya. Sekian dan sekian. Karena sebab mungkin ada yang kita zalimi, dia berdoa. Yang namanya orang dizalimi itu ada enggak doanya baik? Kecuali Rasul, dizalimi doanya baik. Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaumku karena mereka itu orang yang tidak tahu. Berhati-hati, betul-betul disendirikan hal ini sama Rasul. Padahal apa hubungannya coba dalam dakwah itu ketika menyeru. Tapi ini termasuk perkara yang besar. Ya, doanya orang yang kita zalimi ini mustajab. Wa fihi tanbihun ala tahdhir min jami' anwa'i dzulmi. Dalam hadis ini juga ada tanbih peringatan untuk mewaspadai seluruh bentuk-bentuk kedzaliman, diwaspadai. Sampai zalim sama orang kafir enggak boleh. Ya, bahkan sebagian para ulama mengatakan orang yang kafir yang kita zalimi kalau dia berdoa mustajab doanya. Ya. Sampai orang kafir pun enggak boleh kita berzalim pada dia. Ah, ini orang kafir Yahudi, kalau muamalah kita curangi saja. Kalau dia beli kita kurangi timbangan saja. Orang kafir mah enggak bisa. Nah, enggak boleh. Walaupun dia kafir enggak boleh kita zalimi, enggak boleh kita cela khalqiyahnya, penampilannya. Misalkan ada orang kafir cacat, oh, dasar kafir pincang misalkan. Kalimat pincang ini sudah hulu, melampaui batas. Kenapa? Yang kamu cela sekarang bukan dia lagi, tapi apa, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi perbuatan zalim pun, perbuatan zalim ini sampai kepada orang kafir pun tidak boleh, apalagi sampai sesama apa? Muslim. Ya, tapi yang namanya manusia kan kadang salah dan banyak salahnya pasti. Ya. Zalim kita itu enggak hanya orang kafir, orang muslim juga kita zalimi. Baik, maka banyak-banyak kita tentunya berdoa dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala qauluhu fa innahu ay asya'nu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Hadhihi al-jumlah mufassarah li dhamir sya'n ay fa innaha la tuhjab 'anillahi ta'ala fayaqbaluha. Fa innahu, ini namanya dhamir sya'n. Dhamir sya'n itu apa? Ini dalam bahasa Arab ada dhamir sya'n. Laisa bainaha wa bain, sesungguhnya perkaranya nya, ini namanya dhamir nya, kembalinya ke siapa ya, ke sya'an. Sesungguhnya perkaranya, sya'an itu kan artinya perkara, urusan kalau terjemahannya. Laisa bainaha wa bainallahi hijab, tidak ada hijab pembatas antara doa tadi dengan Allah. Jadi langsung meluncur, melesat. Baik. Hadhil jumlah, jumlah laisa bainaha wa bainallahi hijab, ini jumlah kalimat mentafsirkan dhamir sya'an tadi. Maksudnya perkaranya itu apa? Tidak ada di antara, karena sesungguhnya perkaranya itu tidak ada hijab, tidak ada pemisah, tidak ada penghalang antara doa tadi dengan Allah. Ai fa innaha la tuhjab anillah, doa tadi enggak dihijab, enggak diberikan pembatas oleh Allah, Allah langsung terima. Wa fil hadis aidan qabulu khabaril wahid al adil, dalam hadis ini juga ada tuntutan diterima kabar orang satu yang dia adil, satu orang adil. Kalau kabar ada orang yang mengkabarkan sebuah kejadian dan dia adil diterima, tetapi apakah semua orang itu hukum asalnya adil atau fasik? Muslim itu loh asalnya, hukumnya adil atau fasik? Ya. Ini seperti ini sampai ditanya apa, diberikan sebuah pelajaran khusus di para ulama dalam ilmu mustalah. Asalnya muslim itu adil atau fasik? Sebagian mereka mengatakan fasik. Ya, karena kita tidak tahu zatnya seperti apa, bagaimana dia. Tetapi kalau kita yakin, diketahui dia itu orang yang adil, kita terima kabarnya. Tidak perlu kita cross-check dulu. Ya. Kalau kita cross-check artinya apa? Berarti kita menganggapnya orang yang tidak adil. Fa'in ja'akum fasikun binaba'in fatabayanu, kecuali kalau dia itu orang yang memang fasik, terkenal dengan kefasikan, dicek dulu. Tetapi ya, kalau kita tidak tahu apakah dia adil atau tidak, ya tetap kita cross check. Kita tidak kenal sama dia kok. Walaupun Muslim, walaupun Muslim. Hatta walaupun mungkin kita bilang kalau ikhwah, walaupun ikhwah sendiri. Ini, nama ikhwah itu kan semuanya beda-beda. Nah, ada yang hafalannya kuat, ada yang hafalannya tidak kuat, seperti itu. Jadi kalau dia bawa kabar, ya. Nah, kalau kita enggak yakin betul keberadaan dia, seperti kita enggak pernah duduk dengan dia, bukan teman kita sehari-hari, yang seperti ini perlu dicek. Tetapi kalau dia itu sehari-hari kita paham dengan dia, dia paham dengan kita, sama-sama bagus muamalahnya, berarti dia adil menurut kita. Nah, maka kita terima ya, kabarnya. Wa wujubul amali bihi, dan wajib untuk beramal. Wa ba'thul imam al-ummal li jibayati zakah, dan boleh seorang pemimpin itu mengutus para pekerja untuk menarik zakat. Wa annahu ya'id ummalahu wa wulatahu, dan memberikan bimbingan arahan kepada mereka. Wa ya'muruhum bi taqwallah, memberikan mereka ya perintah untuk takwa. Wa yu'allimuhum, mengajari mereka. Wa yanhahum, menahan mencegah mereka an dzulmi, dari kedzaliman. Wa yu'arrifuhum su'u akibatihi, memberikan pengertian jeleknya akibatnya nanti. Wa tanbih ala ta'lim bit tadrij, dan juga apa di sini ada tanbih bahwasanya mengajarkan ilmu itu dengan cara apa pelan-pelan, proses ya. Jadi mengajarkan ilmu itu dengan proses. Ya sini dulu paham, ya sudah ini paham, ini jangan langsung dibruk sekalian semua, enggak bisa. Taib qalahu al-musannif qultu wa yabda'u bil aham fal aham. Ini ucapan muannif muallif, dan aku katakan memulai dengan yang terpenting dan yang terpenting di bawahnya. Wallahu taala alam bissawab. Yakwi insyaallah. Subhanakallah hamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu barakallahu fikum.